الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslun, yani qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah faslun thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya indal aqabati fil mausimi sittata nafarin min al-ansar كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد ابن زرارة وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطبة ابن عامر وأقبة ابن عامر وجابر بن عبد الله ابن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang dari Yathrib yang waktu itu namanya masih Yathrib sebelum diganti oleh Rasulullah menjadi Madinah. Di musim haji bertemu dengan 6 orang dari kalangan Ansar, semuanya dari Khazraj. Wahum Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Mereka adalah Abu Umamah As'ad ibn Zurarah dan Auf ibn al-Harith, Rabi' ibn Malik, Qutbah ibn Amir dan Uqbah ibn Amir, wa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Semuanya diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, dan alhamdulillah semuanya mereka 6 orang ini menerimanya. Masya Allah. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, merasa nyaman, senang ada orang-orang yang mau menerima dakwah beliau. Ini cikal bakal untuk terbukanya kota Madinah menjadi tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'u ilal madinati fada'awhum ilal Islam. Fafashal islamu fiha hatta lam yabqa darun illa waqad dakhalahal islam. Masya Allah. Kemudian 6 orang ini kembali ke kota Madinah, dan mereka mengajak orang-orang yang ada di kota Madinah itu untuk masuk Islam. Fafashal islam, maka tersebarlah Islam di kota Madinah sampai tidak ada satu rumah pun kecuali sudah ada muslimnya di sana. Falamma kana al-amul muqbil, maka ketika tahun berikutnya, ja'a minhum 12 rajula, datanglah 11 orang laki-laki. As-sittatul ula khala Jabir bin Abdullah, 6 orang yang ditahan yang datang di tahun lalu kecuali Jabir bin Abdullah. Wa ma'ahum Mu'adz bin Al-Harith bin Rufa'ah akhu Auf ibn Auf al-Mutaqa'i al-Mutaqaddim. Di antara mereka Mu'adz bin Al-Harith ibn Rifa'ah, saudaranya Auf yang lewat. Wa Dhakwan ibn Abdul Qais. Wa qad aqama Dhakwan bi Makkah hatta hajara ila al-Madinah. Dan adapun Dhakwan tinggal di kota Makkah sampai hijrah ke kota Madinah. Fa yuqalu inna muhajiri ansari. Maka dia ini Dhakwan disebut muhajir juga, ansari juga, karena asalnya dia di kota Madinah, kemudian datang ke kota Makkah, tinggal di kota Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa Ubadah bin Samit, wa Yazid bin Tha'labah, wa Abu Al-Haytham ibn Tayhan, wa Umayyah bin Malik, hum 12. Mereka semuanya berjumlah 12 orang. Wa qala Abu Zubair an Jabir inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labitha bi Makkah 10 sinin yattabi'un nasa fi manazilihim fil mawasim. Berkata Jabir, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah berdakwah setelah diangkatnya beliau menjadi rasul asyara sinin selama 10 tahun. Yattabi'un nasa fi manazilihim fil mawasil. Senantiasa beliau mendatangi orang-orang. Ini 3 tahun pertama, kemudian 10 tahun berikutnya. Biasa disebut 10 tahun ya, karena tahun pertama 3 tahun dalam kondisi sembunyi-sembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi orang-orang di tempat-tempatnya di musim-musim haji. Kabilah fulan di tempat sini, beliau mendatanginya. Kabilah fulan datang dari negeri fulan, di sini Rasulullah SAW mendatanginya, mendakwainya. Wa majanna wa ukal. Baik. Dan di pasar-pasar, pasar Majanna dan Ukal, yaqulu mayyuwini mayyansuruni hatta uballigha risalati rabbi wa lahul jannah. Ditawarkan, siapa yang mau menerima aku, siapa yang mau membela aku sampai aku menebarkan dan menyebarkan risalah dari Rabbku dan untuknya surga. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajru ahadan yansuruhu wa la yuwihi. Ternyata di saat-saat itu tidak ada seorang pun yang mau membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, menampung Rasulullah. Tidak ada yang mau melindunginya. Hatta innar rajula la yarhalu min mudara awil yaman ila di rahimihi fayatihi qawmuhu fayakuluna lahu ihdar gulama Quraish la yaftinuka wa yamshi baina rijalihim ila Allah azza wa jalla wa hum yushiruna ilayhi bil asabi hatta ba'athana Allah min Yathrib. Jabir bin Abdullah Al-Ansari menerangkan, sampai ada orang datang dari Mudar, dari Yaman, menengok kerabatnya yang ada di Makkah. Fayatihi qawmuhu fayakuluna lahu. Maka kerabat-kerabat yang ada di Makkah, mereka mengatakan, hati-hati ini anak, ini orang dari Quraisy ini, hati-hati jangan kau terfitnah, tergoda dengannya. Yani Rasulullah maksudnya. Wa yamshi baina rijalihim ila Allah azza wa jalla wa hum yushiruna ilaihi bil asabi. Wayamshi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah-tengah mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Wayushiruna ilaihi bil asabi, sambil mereka menunjuk dari jauh itu orangnya itu. Jangan kalian terfitnah, jangan kalian tergoda oleh rayuannya. Hatta ba'athanallahu min Yathrib. Kata Jabir, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kami dari kota Yathrib, yakni kota Madinah. Fayatihi ar-rajulu minna fayu'minu bihi wa yuqri'uhul Qur'an. Kemudian datang seorang dari kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, dan Rasul pun membacakan Al-Qur'an untuknya. Fayanqalibu ila alihi fayuslimuna bi islamihi. Kemudian dia pun kembali ke kampung halamannya dan keluarganya pun berislam sebagaimana dia telah berislam di hadapan Rasulullah. Hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin. Sehingga tidak tertinggal satu rumah pun dari rumah-rumah orang Ansar kecuali padanya ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin. Yudhhirunal islam, mereka menampakkan keislamannya. Wa ba'athana Allahu ilaihi fa'tamarna wajtama'na wa qulna hatta mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhafu. Fa'tamarna, maka kami pun melakukan mu'tamar, melakukan rapat. Kami pun berkumpul dan kami mengatakan, sampai kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari gunung ke gunung Makkah? Sampai kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir, tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang menolongnya? Perhal nahatta kadimna alaihi fil mausim, maka kami pun berangkat ke kota Makkah di tahun berikutnya di musim haji. Kalau kata ada istilah al mausim berarti musim haji, karena terbiasa mereka walaupun musyrik, mereka melakukan kesyirikan, tetap mereka melakukan ibadah haji. Ini senantiasa yang kita ucapkan dan ucapkan, bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menyembah Allah, melakukan puasa, melakukan haji, melakukan umrah, tapi ketika mereka menyembah juga yang lainnya, maka dicap musyrik. Mereka sangat menghargai Ka'bah Baitullah, bahkan mereka memakaikannya kiswah. Mereka sangat menghormati tamu-tamu yang melakukan haji dan umrah, tapi dicap mereka kufar, kafir, musyrik, karena mereka masih menduakan Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Baik. La haula wa la illa billah. Sehingga kita sangat mengingatkan kaum muslimin, jangan pernah mereka mengatakan, oh kita sudah syahadat, kita sudah muslim, kita sudah haji, kita sudah umrah. Tapi ketika dia melakukan praktek kesyirikan, maka tetap dikatakan musyrik. Barakallahu fikum. Kalau mereka beralasan, oh dulu mereka tidak melakukan syahadat, tidak mau mengucapkan syahadat, kita katakan justru mereka tahu artinya syahadat, mereka tidak mau mengucapkannya. Dulu ketika mereka bersyahadat, secara otomatis semua sesembahan harus ditinggalkan, yang hanya satu yang mereka sembahyan, Allah Taala. Lah sekarang orang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, bahkan dikirnya ribuan kali la ilaha illallah, ilaha illallah. Ternyata mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ruku sujud di hadapan kuburan. Bernadar untuk wali, menyembelih untuk wali, dan semua adalah bentuk ibadah. Berdoa meminta kepada wali. Ini adalah ibadah. Kapan dilakukan ini? Untuk selain Allah, berarti dia telah mengibadahinya. La haula wa la quwwata illa billah. Tayib, kita kembali. Maka kami pun berkumpul bermusyawarah. Kami katakan, sampai kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari gunung ke gunung Mekah yang lainnya? Sampai kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa merasa takut, tidak ada yang melindungi? Parhal nahata qadimna alaihi fil mausim. Sampai kami pun berangkat di musim haji berikutnya. Fawa'adna bai'atal aqabah. Maka kami pun berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Faqala lahu Amru bin Al-Abbas, ya bun akhi, ma adri ma haula'il qaum alladziina ja'uka. Inni dzu ma'rifatin bi ahli Yathrib. Fajtama'na 'indahu min rajulin wa rajulaini. Falamma nadhara Al-Abbas fi wujuhina qala haula'i qaumun la na'rifuhum. Haula'i ahdath. Faqulna ya Rasulullah, ala ma nubayyi'uka? Berkata Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna akhi, ma adri ma haula'il qaum alladzi ja'uka. Baik. Aku tidak tahu siapa mereka-mereka ini yang akan datang kepada engkau, menemui engkau dari orang-orang Yathrib. Aku mengenal orang-orang Yathrib. Fajtama'na 'indahu min rajulin wa rajulaini. Maka kami pun berkumpul di hadapan Rasulullah seorang atau dua orang. Falamma nadhara al-Abbas fi wujuhina. Maka ketika al-Abbas paman Rasulullah, waktu itu pun al-Abbas belum Islam, belum masuk ke Islam. Al-Abbas nanti Fathu Makkah baru masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ha'ula'i qaumun la na'rifuhum. Kata Rasul, kata al-Abbas, mereka-mereka ini aku tidak kenal. Ha'ula'i ahdath, ini orang-orang baru. Kelihatannya aku kenal adalah orang-orang yang sudah tua. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, ala ma nubayyuka. Atas apa kami akan membaiat engkau? Baiat itu adalah ikat janji, sumpah. Namanya baiat untuk seseorang. Atas apa kami membaiat engkau ya Rasulullah? Qala tubayyi'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ah fil nashati wal kasali wa 'ala an-nafaqati bil 'usri wal yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi al munkar wa 'ala an taqulu fillahi la ta'khudhukum lawmata la'im wa 'ala an tansuruni idza qadimtu 'alaykum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian harus membaiat aku untuk senantiasa mendengar dan taat kepadaku. Baiat ini barakallahu fikum hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya untuk pemerintah kaum muslimin yang sah. Ini baiat yang ada dalam Islam. Bukan baiat yang diambil oleh kepala-kepala tarekat, aliran-aliran tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Lah, baiat syar'iyah yang dikenali dalam syariat kita ini hanya baiat terhadap Rasulullah dan baiat setelah meninggalnya beliau oleh salatu wassalam, tentunya kita baiat kepada pemimpin dan penguasa kaum muslimin yang sah, tidak untuk yang lainnya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian membaiat aku untuk senantiasa mendengar dan taat. Fin nasyati wal kasali, dalam keadaan kalian semangat atau malas-malasan, tetap kalian harus mendengar dan taat. Wa ala nafaqati fil usri wal yusr, dan juga kalian harus memberi nafkah kepadaku dalam keadaan kalian longgar atau susah. Wa ala al amri bil ma'ruf, dan kalian juga berbaiat kepadaku untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ala an taqulu fillahi la ta'khudukum lawmata la'in, dan hendaknya kalian berkata, menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian lemah karena celaan orang-orang yang mencela. Wa la an tansuruni idza qadimtu alaikum, kalian juga harus berbaiat untuk senantiasa membela menolong aku ketika aku mendatangi tempat kalian, yakni Yathrib. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kalian harus melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian, melindungi istri-istri kalian dan melindungi anak-anak kalian. Kalau kalian berbaiat dengan baiat ini, lakumul jannah, untuk kalian surga. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumna nubayyihu. Faqumna nubayyihu, maka kami pun berdiri semuanya untuk membaiat Rasulullah. Fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah wa huwa asgharus sab'in. Baik, maka pertama kali yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah As'ad bin Zurarah, padahal beliau adalah yang paling mudanya dari 70 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ruwaidan ya ahli Yathrib. Wa intay. Faqala ruwaidan ya ahli Yathrib. Kemudian beliau mengatakan, sebentar wahai orang-orang Yathrib. Yani siapa? As'ad bin Zurarah mengatakan, pelan-pelan wahai orang-orang Yathrib, sebentar. Inna lam nadrib ilaihi akbadal muti al-mati illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Tidaklah kita mengendarai onta-onta kita menemui beliau ini kecuali kita telah mengetahui beliau adalah seorang rasul. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kaffah. Dan kalau dia dikeluarkan dari kota Makkah, secara otomatis beliau terlepas dari orang Arab secara keseluruhan. Tinggal kita orang-orang Madinah. Barakallahu fikum. Ketika beliau nanti dikeluarkan dari kota Makkah ini, berarti dia terlepas dari keseluruhan orang-orang Arab. Kita yang harus bertanggung jawab. Berat. Wa qatlu khiyarikum wa anta'ata wa anta'adakum as-suyuf fa imma antum tasbiruna ala dhalika fakhuduhu. Kita sekelompok kecil. Begitu Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah, berarti semua akan menjadi musuh kita. Sudah pasti. Ibrat. akan terbunuh orang-orang hebat kalian nantinya. Diberitahu memang akibatnya nanti ini, kalau kalian membaiat dan memboyong Rasulullah ke tempat kalian, ini yang akan harus kalian tanggung, beban berat. Wa imma antum tasrifu tasbiruna ala dzalika. Kalian tetap bersabar dengan konsekuensi ini. Kalau kalian mau, silakan ambil Rasulullah. Pikirkan memang dari sekarang. Konsekuensinya orang Arab secara keseluruhan akan menjadi musuh kita. Wa ajrukum 'ala Allah. Kalau kalian bersabar dengan keadaan ini, maka pahala kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadaruhu. Kalau kalian mengkhawatirkan keselamatan kalian dengan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kalian, dari sekarang tinggalkan Rasulullah. Fahuwa a'dharu lakum indallah. Dari sekarang ketika Anda meninggalkannya, ini lebih mendapat udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mengatakan kami tidak mampu ya Allah. Dari sekarang memang As'ad yang paling muda, tapi pemikirannya cemerlang. Baik. Faqalu ya As'ad amit anna yadak. Kemudian mereka mengatakan, wahai As'ad, jauhkan tanganmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la nadaru hadhil bai'ah. Demi Allah, kita tidak akan tinggalkan baiat ini. Kita akan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nastaqiluha. Dan kita tidak akan minta udur menggagalkan atau membatalkan baiat ini. Baiatnya akan tetap ada bersama dengan kita. Faqumna ilaihi rajulan rajula. Maka kami pun berdiri satu orang demi satu orang, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat satu demi satu. Fa'akhadha alaina wa syarata wa yu'tina bidzalikal jannah. Baik. Dan beliau memberikan kepada kami dan memberi syarat, dan dengannya kita akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, konsekuensinya memang demikian. Berat. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang Ansar untuk digelari Ansar sebagai pembela. Baik. Sampai muncul pujian Rasulullah terhadap orang Ansar. Baik. An-nasu syiar wal ansaru dithar. Orang-orang adalah pakaian luarku dan orang-orang Ansar adalah pakaian dalamku. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang Ansar. Bahkan Rasul mengatakan hubbul ansari minal iman. Mencintai orang-orang Ansar dari keimanan. Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Suatu ketika orang-orang Ansar mengeluhkan pekerjaan berat mengairi dan menyirami kebun-kebun mereka, kebun korma. Sehingga salah seorang di antara mereka memberi usul, bagaimana kalau kita datangi saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita didoakan muncul anak sungai dari gunung ini dan mengairi kebun-kebun kita, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot susah payah seperti ini. Tidakkah doa Rasulullah mustajab? Mereka juga mengatakan, iya juga ya. Tapi toh kalau ada hasil melimpah juga untuk kaum muslimin secara umum, apa salahnya kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para orang-orang Ansar datang, cerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput mereka. Marhaban ya ahlal ansar. Ya al-ayatain. Taib, marhaban. Selamat datang wahai orang-orang Ansar. Tidaklah aku meminta hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan kepadaku apa yang aku minta. Dan tidaklah kalian meminta kepadaku pada hari ini kecuali aku akan mengabulkan permintaan kalian. Coba lihat cara pandangnya didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apa yang mereka minta? Setelah pasti akan dikabulkan permintaannya, mereka saling menoleh antara satu dengan yang lainnya. Baik. Sambil mengatakan, "Adunia turidu?" Apakah dunia yang kalian inginkan? Masihkah kita dengan perencanaan tadi dari sejak kita datang meninggalkan kebun-kebun kita tadi? Masihkah doa itu yang kita harapkan dari Rasulullah? Masihkah doa itu yang kalian akan minta? Ad-dunya turidun. Akhirnya mereka tinggalkan perencanaan mereka tadi. Dan mereka langsung kompak mengatakan, "Ya Rasulullah, istaghfir lana. Ya Rasulullah, doakan ampunan untuk kami." Subhanallah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Allahumma ighfiril ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar." Masyaallah. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar. Tanpa kecuali. Semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma orang Ansar, anak mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cucu mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya orang-orang Ansar. Baik. Karena dari sejak awal mereka tidak gentar dengan konsekuensi dari keimanan mereka dan pembelaan dan perlindungan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diingatkan dari awal, kalau kalian memboyong Rasulullah dan melindungi Rasulullah, secara otomatis orang Arab secara keseluruhan akan menjadi musuh kita. Dan akan terjadi peperangan dan akan mati orang-orang hebat di antara kita. Mau kalian sabar untuk kalian surga? Atau kalian tidak mampu untuk itu, dari sekarang memang tinggalkan Rasulullah. Kalian lebih mendapat udur di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kalian sudah membawanya, memboyongnya, kemudian kalian menterlantarkannya. Baik. Ternyata mereka semuanya sepakat untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuensi yang ada semuanya, dengan harapan mereka mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sarafu ila al-Madinah. Kemudian 70 orang ini semuanya pulang kembali ke kota Madinah. Wa ba'atsa mahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim bersama dengan mereka Amr ibnu Ummi Maktum wa Mus'ab bin Umair yu'allimani man aslama minhumul Qur'an. Dan Mus'ab bin Umair diutus juga untuk mengajari mereka Al-Qur'an yang telah masuk Islam. Wa yad'uwani ila Allah azza wa jalla, dan kedua orang ini mengajak dan berdakwah ke jalan Allah azza wa jalla. Fanazala ala Abi Umamata As'ad bin Zurarah. Kedua dai ini yang diutus oleh Rasulullah bersama dengan mereka turun di tempatnya As'ad bin Zurarah. Wa kana Mus'ab bin Umair ya ummuhum, dan Mus'ab bin Umair inilah yang mengimami mereka. Wa jamma'a bihim lamma balagu arba'in fa aslama ala yadayhima basharun kathir. Wa jamma'a bihim, jamma'a yakni melakukan jumat Ini Jumat pertama yang dilakukan di kota Madinah, diimami oleh As'ad bin Zurarah. Ketika mereka telah terkumpul 40 orang. Fa'aslama ala yadaihi ma basyarun kahir. Setelah itu banyak manusia masuk Islam melalui dua sahabat mulia ini. Minhum Usaid bin Hudair. Di antaranya adalah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Aus dan Khazraj. Wa aslama bi islamihima yawma idin jami'u bani Abdil Ashhal ar-rijal wan nisa. Dan masuk Islam pada hari itu juga semua dari bani Abdil Ashhal dan dari kalangan laki dan perempuan. Illa Usairim Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Fa innahu ta'akhara islamu ila yawmi Uhud. Karena akhirnya dia mengakhirkan keislamannya sampai perang Uhud. Wa aslama hina idin, dan nanti di perang Uhud dia masuk Islam. Wa qatala fa qutila qabla ay yasjuda lillahi sajida. Ini orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, ujahid thumma uslim am uslim thumma ujahid. Ya Rasulullah, bagaimana? Aku jihad dulu sekarang, berikut aku masuk Islam, atau aku masuk Islam dulu baru aku jihad? Kata Rasulullah, aslim thumma jahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan kau masuk Islam dulu, kemudian silakan jihad bismillah. Baik. Begitu masuk Islam langsung masuk ke medan tempur, meninggal dunia. Meninggal dunia tanpa pernah sujud satu kali pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira katsira. Orang ini beramal sedikit sekali cuma syahadat, jihad, mati. Tapi diberi pahala yang luar biasa besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu minallahi Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Namanya Usairim Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Fainahu ta'akhara islamu ila yawmi Uhud. Wa aslama hinadin wa qatala faqutila qabla ashhadu an la ilaha illallah. Fa ukhbira anhu Nabi SAW faqala amila qalilan wa ujira kathira. Diberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, tadi barakallahu fikum, orang yang baru saja masuk Islam itu sekarang sudah meninggal dunia, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia telah beramal amal sedikit sekali dan dipahalai banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathara al-islamu bil Madinah. Dan telah banyak kaum muslimin di kota Madinah, Islam tersebar luas. Wa zahar, dan nampak memang syiar-syiar Islam mulai masyaallah diperbincangkan senantiasa, heboh. Tsumma raja'a Mus'ab ila Makkah. Kemudian Mus'ab pun kembali ke kota Makkah. Wa wafal musim dzalikal am khalqun katsirun minal ansari minal muslimin wal musyrikin. Dan di musim berikutnya naik haji banyak dari kalangan kaum muslimin dan musyrikin. Wa zaimul qaum al-Barra ibn Ma'rur. Falamma kanat lailatul Aqaba ats-tsalitsa al-awwal min al-layli tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 73 rajulan wa imra'atan. Baik. Wa za'imu al-qaumi al-Bara' ibn Ma'rur, dan yang menjadi pemimpin pada saat itu dalam melaksanakan ibadah haji, karena waktu itu memang pelaksanaan haji masih tercampur. Kaum muslimin masih melakukan ibadah haji dan orang-orang musyrikin juga masih melakukan ibadah haji. Baik. Masih melakukan ibadah haji sampai ke tahun 10. Baik. Tahun 9 pengumuman bahwa tidak ada lagi orang musyrik boleh haji setelah tahun itu. Sehingga tahun ke-10 haji wada dilakukan Rasulullah, tidak ada lagi seorang pun dari kalangan musyrikin yang melakukan ibadah haji, dilarang karena Makkah sudah menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Wilayah dan tanah kaum muslimin. Fa lamma kanat lailah al-Aqabah الثالث maka ketika malam Lailatul Aqabah yang ketiga, طيب al-awwal min al-laili tasallala ila Rasulillah 73 rajulan wa imra'atan, berjalan dengan diam-diam, ini tasallal, tasallul, ini berjalan dengan diam-diam meninggalkan kaum sekitar 73 laki-laki dan 2 perempuan. Fabaya'u Rasulullah khifyatan min qaumihim, maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Wa min kufari Makkah, karena orang Madinah masih ada juga yang kafir musyrik. Dan juga tanpa sepengetahuan dari orang-orang kufar Makkah. Ala ayyamna'uhum mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzrahum. Fakana awwal man bayahu lailata idin al-barra ibn ma'rur, maka mereka pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, kerabat mereka. Maka yang pertama kali membaiat Rasulullah di malam itu adalah al-Bara ibn ma'rur, wa kanat lahu al-yadul bayda idza akkada al-'aqada. طيب وبادر اليه وحضر العباس وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له اليد البيضاء, dan beliau yang memiliki tangan putih. طيب اذا اكد العقد, طيب ketika dikuatkan akad itu, وبادر اليه وحضر العباس وامر رسول الله, dan hadir juga di situ menemani Rasulullah Al-Abbas, muakkadan li bai'atihi kama taqaddam, mempertegas bai'at mereka. Wa kana idza ka'ala dini qaumi, padahal Abbas pada saat itu masih di atas agama kaumnya, masih musyrik. Baik. Waqtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilka lailata 12 naqiba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di antara mereka-mereka pada saat itu 12 orang, wahum Asad bin Zurarah, wa Sa'd bin Rabi, wa Abdullah bin Rawaha, wa Rafi bin Malik, wal Bara bin Ma'rur, wa Abdullah bin Amr bin Haram, tayyib Walid Jabir, wa kan Islamu tilka al-laila, dan Islamnya baru pada saat itu. Tayyib Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, wa Sa'd bin Ubadah, wal Mundhir bin Amr, wa Ubadah bin Samit, fa ha'ula'i tis'atun min al-Khazraj wa thalathatun min al-Aus, 9 dari Khazraj dan 3 orang dari Aus, Usaid bin Hudair wa Sa'd bin Khaythamah, tayyib wa Rifa'ah bin Abdul Mundhir, wa qila bal Abul Haytham ibn Tayhan makanahu, wa mal mar'atani fa ummu Umarah Nusaybah bintu Ka'b ibn Amr, wa hiya allati qatala Musailamah طيب ابنها حبيب بن زيد وأسامة بنت عمر ابن عدي, dan dari kalangan perempuan Ummu Umarah yang bernama Nusaybah bintu Ka'ab ibn Amr, wahi lati qatala Musailamatu ibnaha, طيب dan putranya perempuan inilah yang dibunuh oleh Musailamah, طيب ini Habib ibn Zaid. Wasma, dan perempuan yang kedua adalah Asma bintu Amr ibn Adi. Falamma tammat hadhihi al-bai'atu istadana Rasulullah SAW ay yamilu ala ahli al-Aqabah bi asyabihim. Maka ketika selesai mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menyerang orang-orang yang ada di Aqabah dengan pedang-pedang mereka. Maka Rasulullah tidak mengizinkan mereka. Wa saraha syaitanu 'alal aqabati bi amfadi sautin sumi'. Maka syaitan pun mengeluarkan suara dengan sekeras-kerasnya. Dan didengar oleh orang-orang sejauh manapun mereka berada. Syaitan berteriak, "Ya ahlal jabajib, hal lakum min mudammamin wassubatu ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Taib, ya ahlal jabajib, yani ahla Makkah, hal lakum min mudammamim, tidakkah kalian mau menyelesaikan urusan mudammam? Coba lihat, syaitan memberi nama Rasulullah mudammam, padahal beliau bernama Muhammad. Jadi syaitan menukarnya dengan mudammam yang tercela. Nama Rasulullah SAW begitu mulia, syaitan tidak mau menyebutkannya, bahkan diganti dengan apa? Mudammam. Wassubatu mahu, dan orang-orang yang murtad dari agama nenek moyang mereka, ini orang Ansar maksudnya, yang baru saja membaiat Rasulullah, tidakkah kalian mencegat mereka ini yang lagi berbaiat? Kali kita mau ala harbikum, mereka telah bersepakat untuk memerangi kalian orang-orang Makkah. Faqala Rasulullah SAW, hada azabul aqabah. Taib, hada ibnu azib, ama wallahi ya adu wallahi la ataqarraganna la atafarraganna laka. Taib, maka Rasul mengatakan hada azabul aqabah, hada ibnu azib, syaitan, ama wallahi ya adu wallahi, adapun demi Allah, wahai musuh Allah, la atafarraganna laka, maka aku akan barakallahu atafarrag, atafarrag ini akan fokus menyelesaikan urusan engkau. Masalahnya orang sembunyi-sembunyi kok dia bataria. Barakallahu fikum. Tsumma amarahum an yanfadu ila rihalihim. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan segera mungkin untuk mereka bubar kembali ke tempat mereka masing-masing. Falamma asbahal qawmi ghadat alaihim jillatu Quraish wa ashrafuhum hatta dakhalu syi'bal ansar. Falamma asbahal qawm, teriakan syaitan itu didengar oleh orang Makkah. Falamma asbahal qawm, maka ketika di pagi harinya, ghadat alaihim jillatu Quraish, maka dah berkumpullah tokoh-tokoh Quraish, wa ashrafuhum, di pemuka-pemuka mereka, hatta dakhalu syi'bal ansar, sampai mereka mendatangi perkemahan orang-orang Ansar. Faqalu ya ma'syal Khazraj, innahu balagana annakum laqitum sahibana al-bariha. Faqalu, toko-toko Quraisy mengatakan, wahai orang-orang Khazraj, sungguh telah sampai kepada kami bahwa kalian telah melakukan pertemuan dengan sahabat kami tadi malam. Wa'atumuhu antubayi'uhu ala harbina, dan kalian telah membuat janji dengannya, dan kalian telah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Wa'imullah ma hayyu minal arabi abghada ilaina min an yanshabba bainana wa bainahu alharbu minkum. Demi Allah, tidak ada satu kabilah pun di antara orang-orang Arab ini yang paling kami tidak senangi untuk terjadi masalah antara kami dengan dia dibanding kalian. Kalian ini adalah kaum yang kami paling tidak senang terjadi perselisihan. Pamba'atha mimman kana hunaka minal khajraji minal musyrikin yahlifuna lahum billahi ma kana hadha wa ma'alimna. Maka karena orang-orang Yathrib pada saat itu masih ada musyrikinnya, sementara mereka tidak tahu sama sekali kejadian tadi malam. Maka berdirilah orang-orang yang dari Yathrib ini dari kalangan musyrikin sambil mengatakan, waimullah, demi Allah, ma hayyun taibnate. Demi Allah, makan hada wa ma alimna. Tidak pernah terjadi ini. Ini kami tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Tidak pernah terjadi baiat, tidak pernah terjadi perjanjian apapun. Dan tidak pernah kami mengetahuinya. Wajal Abdullah bin Ubay ibn Salul yaqulu hadha batil, hadha batil, wa ma kana hadhihi. Taib, Abdullah bin Ubay bin Salul masih musyrik pada saat itu. Nanti dia menyatakan keislamannya dan membatinkan kekufurannya ketika telah selesai perang Badar. Dia pada saat itu masih terang-terangan sebagai musyrik. Tapi setelah kaum muslimin menang di perang Badar, maka dia pura-pura masuk Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokohnya mereka mengatakan hadza batil, ini tidak benar. Wa ma kana hadid, dan tidak pernah terjadi kejadian ini. Wa ma kana qawmi tim liyaftatu alayya mithla hadha. Dan tidak akan pernah kaumku melakukan perbuatan ini tanpa aku mengetahuinya. Law kuntu bashi tib law kuntu biyathrib ma sana'a qawmi hadha hatta yu'amiruni. Seandainya aku berada di Yathrib, tidak akan pernah dilakukan oleh kaumku perbuatan ini kecuali mereka bermusyawarah dengan aku. Faraja'at Quraisyum min indihim, maka orang-orang Quraisy pun kembali tanpa mendapatkan apa-apa. Warahal al-Barra bin Ma'rur fataqaddama ila batni Ya'jaj wa talahaka ashabuhu minal muslimin wa tatallabathum Quraisyun fa'adraku Sa'd bin Ubadah farabatu biyadihi ila unukihi binis irahlihi waja'alu yadribunahu wa yajurunahu wa yajdhibunahu bijummatihi hatta adkhaluhu Makkah faja'a Mut'im ibn Ali wal Harith bin Harb ibn Umayyah fakhallasahu min aydihim wa tashawaratil ansaru hina faqaduhu ay yakirru ilayhi fa idza Sa'd qad tala alaihim fawasala alqaumu jami'an ila almadinah. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fiikum. Insyaallah besok dilanjutkan biidznillah tabaraka taala. Sambil mengulangi apa yang kita baca tadi. Insyaallah taala. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.